Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم masih dalam pembahasan Ishratun Nisa, pergaulan antara suami dan istri di dalam hidup rumah tangga. Khaliwitrahmakumullah, sudah banyak perkara yang dibahas, ya, disebutkan dalam bab tersebut. Ya khali fitin rahmatullah, mulai dari pergaulan yang bagus berkaitan dengan tutur kata, namorokulafikum, kemudian bahkan dalam perkara yang sangat intim di atur sedemikian rupa di dalam syariat. Ya khali fitin rahmatullah. Nah, maka ada perkara yang penting juga namorokulafikum sehingga syariatul mengaturnya, yaitu berkaitan dengan at-tazyin, berhias. Karena memang termasuk namorokulafikum serba-serbi dalam hubungan rumah tangga. Nah, hal semacam itu sangat-sangat diperlukan. Ya, coba antum bayangkan kemudian ada pasangan suami istri na'barakallahu fikum, ya. Ya kali fitnah makmuh enggak perhatian dengan dirinya. Sampai na'barakallahu fikum ada seorang sahabat na'barakallahu fikum yang mengadu kepada Umar bin Khattab, demikian pula istrinya. Mengadukan tentang suaminya yang enggak mau dandan. Minta supaya dicerai, na'barakallahu fikum. Akhirnya disuruh dandan, na'barakallahu fikum. Tak jadilah cerai. Demikian pula istrinya, na'barakallahu fikum. Qalibitlah warahmatullahi. Dan mengherankan kepada sahabat Salman Al-Farisi ketika beliau bertandang ke rumahnya saudaranya Abu Darda. Melihat istrinya, kusut, ini ada apa ini, na'barakallahu fikum. Iya. Enggak seperti biasanya. Ya, seorang suami istri na'barakallahu fikum. Ya khalifatullah makmum. Maka didapati ternyata na'barakallahu fikum suaminya enggak perhatian dengan apa? Istrinya. Sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khalifatullah makmum. Sehingga perkara semacam ini penting na'barakallahu fikum. Dituntut bagi seorang istri untuk berpenampilan yang indah, yang baik di hadapan suaminya. Ya, dengan segala ya, perangkat Nih, diizinkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Khalifatun rahimakumullah. Demikian pula suami. Diizinkan untuk berdandan untuk suami dengan segala perangkat selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau suami, wadahin amarakallahu fikum, pakai emas enggak boleh. Afwan mas, jangan pakai emas mas. Amarakallahu fikum. Karena enggak boleh. Mungkin boleh sampai berhias pakai arloji bagus lah nawarakalawikum ya khalifat nahmakumullah pakai cincin monggo nawarakum Rasulullah SAW punya cincin nawarakum dan kita dapati masayih kita juga pakai cincin nawarakalawikum ya khalifat nahmakumullah nah tapi enggak boleh nawarakalawikum sampai pakai cincin di jari telunjuk enggak boleh nawarakalawikum ya di jari tengah enggak boleh. Boleh dicari kelingking. Jadi manis. Monggo. Namorokalawikum. Mau pakai sarung. Monggo. Mau pakai namorokalawikum. Namorokalawikum. Perangkat-perangkat seorang yang bisa apa yang bisa ia pakai untuk berapa berhias. Diizinkan sama syariat selama tidak ada larangan. Ya. Yeah, terkait sama masalah. Ya, lebih lagi istri. Nawarakallahu fikum. Ya, diizinkan lebih luas daripada laki-laki. Ya, dalam pakai cincin saja nawarakallahu fikum. Istri boleh. Mau pok jari manapun boleh. Ada larangan. Mau pakai emas wongwu. Beda dengan laki-laki enggak boleh pakai emas. Ya, mau pakai sutra monggo. Lagi-lagi jangan namarakallahu karena enggak boleh. Rasulullah SAW sudah mengatakan namarakallahu fikum hadzani haramani li dzukuri ummati. Dua perkara ini emas ataupun sutra haram bagi laki-laki di kalangan umatku. Berarti namarakallahu fikum kalau wanita munggu. Ya. Itu terkait dengan namarakallahu fikum bias. Ya, khalifatullah makmum. Mau pakai make up apapun mereknya, monggo. Namarakallahu selama tidak namarakallahu merusak kulit. Khalifatullah makmum. Mau pakai lipstick, monggo. Namarakallahu fikum. Ya, silakan. Mau pakai eyeshadow, ya. Ya, mau pakai namarakallahu fikum, ya, pensil untuk alis, monggo. Namarakallahu fikum. Silakan. Ya. Jangan sampai anamsu, enggak boleh. Apa itu anamsu? Anamsu itu mencabuti gula, cabuti namarakallahu fikum, cabuti ya namarakallahu fikum, ikhwan fillah. Enggak boleh. La'anallahu namisah wal mustaumisah. Rasulullah SAW doakan laknat bagi orang yang mencabut bulu alis ya dan orang yang minta dicabutkan. Ya, ikhwan fillah makmum. Lu ngapain berharus bagus-bagus di itu dicabuti biasanya nawarakallahu fikum ikhwani fillah rahimakumullah dicabuti untuk kemudian dibentuk sesuka hati ya terlebih wanita yang merasa enggak pede bulu alisnya enggak seperti nawarakallahu fikum bulan safit itu ya nawarakallahu fikum ikhwani fillah rahimakumullah cabuti nawarakallahu fikum enggak boleh. Tapi kan alasannya untuk berhias, iya. Silakan berhias, tapi jangan seperti itu hiasannya. Ya, kan itu ada dalil yang melarangnya. Ya, lebih-lebih khanifit rahmatmu sekarang ini namarakallahu fikum. Ya, sudah dicabuti namarakallahu fikum, ditato. Ditato di sini namarakallahu fikum. Ya. Gambarannya, bayangannya, oh tambah bagus, tambah cantik. Kalau saya, tambah nek melihatnya. Nawarakallahu fikum, nggak tambah bagus. Khalifatullah makmum. Nah terkhusus tentang perkara ini, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nih, ya khalifatullah makmum. Dan memang ya khalifatullah makmum. Wanita secara dasarnya itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai namarakallahu fikum objek untuk bersenang-senang. Ikhwanibidnahimakumullah. Baik dari sisi penciptaannya. Ikhwanibidnahimakumullah. Jadi semuanya. Ibnu Qayyim ikhwanibidnahimakumullah menyebutkan ada perkara yang panjang pada wanita yang menjadikan wanita itu semakin indah, semakin cantik. Panjang. Yang pertama, rambutnya. Nih, jadi kalau wanita itu rambutnya panjang, senang, bagus. Tapi sekarang ini, terbalik sudah nawaraklah. Ya, lebih senang memendekkan apa rambutnya. Khalifat Nama. Ya, nggak tahu karena mode, tren atau bagaimana nawaraklah. Kadang-kadang, memotong rambutnya karena ingin nawaraklah. Fikum simpel aja merawatnya. Ya ini. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, kita sih enggak permasalahkan terkait dengan rambutnya dipendekkan karena amarakallahu fikum Aisyah radhiyallahu anha setelah kematiannya Nabi alaihi salatu wasallam beliau memotong rambutnya. Kenapa? Sudah tidak perlu lagi untuk berdandan. Ya kan ya. Khadijah radhiyallahu anha. Tapi kalau seorang wanita yang masih bersuami amarakallahu fikum ya, itu rambut panjang itu adalah kebanggaan. Ya. Rambutnya bagus amarakallahu fikum. Perawat ya sampai meskipun memerlukan perawatan yang cukup mahal dilakukan tidak masalah ya kalau fitnah marhamakumujaan barakalafik. Nah kalau fitnah marhamakumum jadi masalah barakalafikum adalah bagaimana hukum menyambung rambut sudah kadung itu dipotong ya barakalafikum ya terus aduh kok enggak bagus ya tak sambung rambutnya ya. Kalau itu nyambung rambut itu ada dua nomor. Yang pertama nyambung rambut dengan rambut. Deh, nawarakallahu. Kalau itu dah makmum. Dan itu kalau ke salon-salon gitu ya nawarakallahu fikum kita ada nawarakallahu fikum. Istilahnya semacam nawarakallahu fikum. Dandanan seperti itu. Jadi dia rambutnya pendek, nawarakallahu fikum, disambung rambutnya seakan-akan rambutnya memang panjang, nawarakallahu fikum. Dan rambut asli. Nawarakallahu fikum. Yang kedua nawarakallahu fikum, ya, disambung dengan rambut buatan. Ya. Khalifatullahumakum. Masuk dalam hal itu kondi. Tahu kondi ya? Nawarakallahu fikum. Ini nawarakallahu kalau dandanan Jawa nawarakallahu itu ada kondi belakangnya itu nawarakallahu kalau itu dah marhamakum atau wig ya kalau itu dah marhamakum jangan barakallahu fikum yang bahasa Arabnya barukah itu wig kalau itu dah marhamakum bagaimana hukumnya maka sebelum kita nawarakallahu fikum baca hadisnya nawarakallahu fikum kita baca dulu hadis yang sebelumnya yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan idza ta'ar rajulu mra'atu ila firasi fa'abat antaji afabata watban ya la'anat hal malaikatu hatta tusbih nawarakallahu fikum. Man hafiz al-hadis falyaqra. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata mu'allif semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau wa alibni Umar dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam La'anal wasilata wal mustausilah wal washimata wal mustausimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, beliau melaknat, yakni mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya al-la'nu at-tardu min rahmatillah. Yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang mengatakan la'ana Allah fulan misalnya, maka berarti dia mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar si fulan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak boleh sembarangan. Enggak boleh sembarangan. Dan laknat semacam ini na'amurakallahu fikum diizinkan sama syariat bagi mereka-mereka yang mujaharah fil maksiyah. Diizinkan. Nah, sebagaimana na'amurakallahu fikum perbuatannya yang itu membahayakan bagi pelakunya, orang yang mujaharah fil maksiyah itu juga membahayakan orang lain ketika orang lain melihatnya. Sehingga na'amarakallahu fikum layak na'amarakallahu untuk didoakan semacam ini, zajrun lahu, sebagai bentuk zajr, hardikan bagi orang tersebut. Khalifatullah ma'amakum jalan barakallahu fikum. Sekaligus menunjukkan bahwasanya perbuatan yang diizinkan pelakunya didoakan laknat adalah perbuatan dosa besar, dan enggak mungkin amar perbuatan dosa kecil kemudian amarakallahu fikum dilaknat. Ya. Qalibillah barakum. Nah, di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan laknat bagi al-wasilata wal-mustausilah wal-washimata wal-mustausimah. Empat pihak dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan perbuatannya. Yang pertama adalah al-wasilah, pihak yang menyambung rambut maksudnya. Na'warakallahu fikum. Ya qalibitun rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Menyambung rambut, baik rambutnya dia atau rambutnya orang lain. Qalibitun rahmukum. Yang pertama. Qalibitun rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Wal mustawsila, yang kedua. Pihak yang minta rambutnya disambung. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi dinillah rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Jadi sini nah, barakallahu fikum, akan mendapatkan ancaman ini bagi mereka yang nah, barakallahu fikum, minta disambung. Kalau misalnya nah, barakallahu fikum, dia enggak minta tahu-tahu disambung. Satu-satu sudah tersambung gitu. Gimana? Enggak masuk. Ikhwani fi dinillah rahimakum. Nah, atau na'amarakallahu fikum, dia na'amarakallahu enggak minta disambung. Tapi ketika disambung, dia na'amarakallahu fikum diam saja. Enggak ada reaksi, enggak ada penolakan, enggak ada apa-apa na'amarakallahu fikum. Maka diamnya itu bisa jadi na'amarakallahu fikum itu adalah persoalan si dia na'amarakallahu fikum. Khawatir. Yang semakin masuk dalam bab ini. Waribitlah marahmakum syahil barakallahu fikum. Pihak yang ketiga, al-washimah. Washimah itu orang yang mentato. Na'amarakallahu fikum. Disebutkan al-washmu yakunu man gharajal ibrah fil badan, yaitu menusukkan jarum di badan. karibitlah mukmu. Ya, wadharun nalij alaihi hatta yazarakum. Kemudian menaburkan amarakullahu fikum tinta. Sebenarnya bubuk gitu amarakullahu fikum ke badan yang ditusuk tadi namar, sehingga akan menimbulkan warna. Warna yang permanen yang akan masuk ke balik kulit. Kalau kita na'amarakallahu fikum namanya tato. Harifin rahmarabukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Ya, harifin rahmarabukum. Dan ini bukan ya, na'amarakallahu fikum hina. Hina yang biasa dipakai na'amarakallahu wanita untuk berhias. Digambari tangannya, gambari itu yang na'amarakallahu tak masuk. Ya, karena ini na'amarakallahu fikum sifatnya na'amar temporer. Dan tidak apa? Tidak menyatu dengan kulit. Ya. Qadibitullah mukumujan farakallahu fikum. Begitu ya? Ya, beda. Tapi yang wasima itu na'amarak. Dan itu diizinkan sama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Diizinkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pemakaian hina. Qadibitullah mukumum. Atau khidab. Qadibitin rahmatullah mukumujami'an. Wa farakallahu fikum. Dan pihak yang keempat adalah al-mustausimah. Al-mustausimah. Yaitu wanita yang minta ditato. Ini namun ikhwan fillah rahimakumullah. Sekali lagi, hadis ini disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala dalam Isratun Nisa. Dalam pergaulan antara suami istri. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wadih kolasinya. Dikarenakan ikhwan fillah rahimakumullah. Masing-masing pasangan itu dianjurkan untuk masing-masing berhias ya demi yang lainnya. Suami berhias untuk istrinya, istrinya juga berhias untuk suaminya. Qadibitullah marhamakum syai'an barakallahu fikum. Maka dalam hadis ini syariat memberikan penjelasan kepada kita berkaitan dengan wasilah-wasilah berhias yang tidak diperkenankan. Wasail-wasail tazyin banyak sekali na'amarakallahu fikum. Silakan hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh silakan na'amarakallahu selama tidak ada dalil yang apa? Yang melarangnya. Ya khadifin rahmarakum. Al-aslu fi umur dunyakum al-halal. Hukum asal terkait dengan umur apa perkara dunia kalian halal. Hatta ya'tiya dalil ala tahrimi. Nah, sampai ada dalil yang menunjukkan akan haramnya. Qadibitullah makmum. Sehingga terkait dengan berhias, monggo dengan wasil apapun, dengan apapun yang bisa kamu gunakan untuk berhias, tafawul. Selama tidak ada dalil. Ketika ada dalil seperti ini, na'amarakallahu berarti yang ini hal haram. Qadibitullah makmum. Jain barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Sehingga di sini amarakallahu fikum Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan al-wasilah wal mustausilah. Al-wasimah wal mustausimah. Semuanya perempuan ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Nah, karena kali khalifitnahmu yang biasa dituntut berhias ya, dan lebih banyak tuntutan untuk supaya dia berhias itu kaum wanita ya, suami juga dituntut dituntut untuk berhias untuk istrinya barakallahu, tapi yang kebanyakannya dituntut untuk berhias ya istri barakallahu khalifitnahmu barakallahu. Sebagai pihak yang na'amarakallahu fikum, ketika suaminya datang kepadanya, akan na'amarakallahu fikum membuat suaminya berbunga-bunga. Kan itu ya? Qadibitin rahmarakumu jami'an wa barakallahu fikum. Bukan berarti, kalau laki-laki gak apa-apa. Na'amarakallahu fikum. Tetap na'amarakallahu fikum gak boleh. Kenapa? Qadibitin rahmarakumu. Illah dari ini, itu adalah taghyir khalqillah. ketika ilahnya itu ada, baik pada laki-laki maupun pada perempuan, enggak boleh. Laki-laki yang buta, ya, buta, nah, barakallahu fikum. Wah, pengen punya rambut bagus lah, nah, barakallahu fikum. Beli wig. Sekarang itu ada wig yang seperti permanen. Ya. Sehingga ketika dia pakai itu, kayak enggak buta. Nah, padahal kalau barakallahu fikum, ya, tahu aslinya buta dia, nah, barakallahu fikum. Zat taghyir khalqillah. Khalifat bahara makmujan barakallahu fikum. Demikian pula barakallahu fikum ada unsur menipu. Ya. Ini mau nazar nih ceritanya, nah, barakallahu fikum. Ya, biar sukses ya. Khalifat bahara nazar. Gimana dilihat kepala ganteng. Pernah setelah menikah, nah, barakallahu fikum. Buta. Nah, barakallahu fikum. Ya, jangan. Ya, termasuk. Gak boleh. Karena ilahnya itu. Ada unsur taghyir khalqillah. Fala yajuz. Demikian pula, nah, barakallahu fikum. Tato. Nah, ini kan perempuan. Nah, barakallahu fikum. Berarti laki-laki. Gak. Laki-laki juga iya. Gak boleh. Nah, barakallahu fikum. Ya. Gak boleh. Sekali lagi, nah, barakallahu fikum. Ilahnya itu. Taghyir khalqillah. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, segala bentuk tazyin berhias dengan na'amarakallahu fikum upaya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Seperti na'amarakallahu fikum berhias dengan mengikir gigi. Ya. Gigi ini sampai na'amarakallahu fikum, tapi ben lebih keren gitu ya na'amarakallahu fikum di gigi kiri. Biar kelihatan jarang-jarang dan bagus gitu nam. Ya. Khairifit nahmukmu. Padahal kalau di kiri-kiri ya, tambah itu, tambah namara kalau merawan ya. Sering selilitan gitu nam. Kalau makan kan gitu ya. Khairifit nahmukmu. Itu gak boleh. Kenapa? Ada unsur taghyir khalqillah. Nah, di zaman sekarang ini, dalam bab ini, subhanallah, luar biasa, ekstrimnya. Ya, yeah. Pengen maju na'amarakallahu fikum, opah, ya, yeah. Hidung yang pesek jadi bangir, na'amarakallahu fikum, ya, yeah. Pengen punya dagu yang indah gitu ya na'amarakallahu fikum, opah, sekarang zaman opah na'amarakallahu fikum, ikhwalifin na'amakum jabarakallahu fikum, ya, yeah. Ikhwalifin na'amakum semuanya na'amarakallahu fikum, maka itu enggak boleh, kenapa? Tazyin dengan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Haram hukumnya. Qalibit nabum jam barakallahu fik. Ya, paham ya. Ya qalibit rahmanukum. Maka na'amarakallahu fikum dari sini na'am qalibit rahmanukum kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, tahrim wasl sya'ri bi sya'rin akhar. Haramnya menyambung rambut dengan rambut yang lain. Dan sama-sama rambutnya. Na'amarakallahu fikum. Wa anna hadha min kabairiz dzunub. Dan sungguh perkara ini termasuk dosa besar. Lianna syari' la'ana al-wasilata wa talib dzalik. Na'amarakallahu fikum. Dikarenakan syariat yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam melaknat orang yang melakukan hal itu. Dan orang yang meminta agar dilakukan hal semacam itu pada dirinya. Walla'nu wattartu an rahmatillah wala yakuni illa fi haqqi sahibil kabir. Nah, barakallahu fikum. Sementara yang nama laknat itu adalah mendoakan supaya seorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak boleh dilakukan kecuali pada orang yang melakukan dosa besar. Ikhwani fi tengah malam. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibbas rahimahullah ta'ala, wa amma lubsul barukah. Ini nawar kalau yang kita sampaikan tadi. Adapun berkaitan dengan penggunaan wig rambut pasangan. Faqad bada fi biladil muslimin. Dan yang semacam ini telah banyak dijumpai di negeri-negeri kaum muslimin. Wastaran nisa bi yalbas yalbisau batasin bi. Dan banyak wanita yang memakainya dan berhias dengannya. Hatta sara fi zihin. Hingga menjadi trennya mereka, gayanya mereka. Falubsul mar'ati iyaha wa tazinuha biha walau li zawjiha fi tashabbu bil kafirat. Maka seorang wanita yang memakai barukah, berhias dengannya, meskipun untuk suaminya, padanya terdapat unsur tashabbu dengan orang-orang kafir. Naam warakulah. Waqad nahan Nabi alaihi salatu wasallam an dhalik. Ya. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melarang dari perkara tersebut. Biqauli man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Hadirin fillah rahimakumullah. Sehingga di samping nama Rasulullah ada unsur tazkir falkillah, kemudian ada unsur khidak, nama Rasulullah menipu. Ini nama Rasulullah disebutkan sama saya bin Bas, ada unsur tasabuh bil kufar wal iyadu billah. Hadirin fillah rahimakumullah. Ini berkaitan dengan wasl syar bi syar. Ya. Akhari fitlah makmum. Bagaimana dengan wasl syar? Ya. Ya, bil harir misalnya atau dengan rambut buatan. Ya. Akhari fitlah makmum. Akhari fitlah makmum. Qala al-qadhi iyad. Dikatakan oleh Qadhi Iyad berkaitan dengan menyambung rambut dengan rambut buatan. Hukum wasl sya'r bil harir au bi sya'ril istina'i. Hukum menyambung rambut dengan sutra atau rambut buatan. Nah, orang kalau. Ya, tapi nah, orang kalau bentuknya persis rambut. Ya, kan sekarang ada ya, nah, tapi buatan. Bukan rambut asli. Qalibit entah marah makmumsyain paraklafik. Entah terbuat dari rafia, misalnya abaraklafik. Tapi dibikin seperti itu. Atau dari bahan-bahan apa gitu, nah, abaraklafik. Yang jelas bukan rambut asli. Nah, abaraklafik. Qalibit entah makmum. Dan terkait dengan rambut asli yang disambungkan, itu hampir kebanyakan para ulama mengatakan haram. Haram. Jadi ya, khairi fitnah. Bagaimana dengan rambut yang kita sebutkan tadi? Buatan. Khairi fitnah. Dikatakan oleh Qadhi Iyad. Dinukil oleh Imam As-Sunani di dalam 10 salam. Halaman 573 sampai 574. Cetakan Daul Kutub Al-Ilmiyah. Yang satu jilid ya, anak orang. Satu jilid. Beliau mengatakan, ikhtalafal ulama fil mas'alah. Para ulama telah berselisih berkaitan masalah ini, yaitu masalah menyambung rambut dengan apa? Dengan rambut buatan. Faqala Malik wa Tabrani wa Katsirun. Aw qala aktsaru. Ini lafaznya seperti itu. Berkata Malik, juga Imam At-Tabrani, dan kebanyakan dari kalangan para ulama. Atau berkata kebanyakan para ulama. Begitu. kata mereka, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, al-waslu mamnu'un bi kulli syai. Menyambung rambut itu dilarang dengan apapun. Ya pokoknya nyambung ya, barakallahu fikum. Nyambung. Jadi bentuknya bentuk rambut. Ya, ikhwan rahimakumullah. Sekali lagi, kalau semacam ini ilahnya karena apa? Ada unsur khidak. Menipu. Nah, barakallahu fikum, orang yang memandangnya. Sawa'an wa salatu bisufin au haririn au khirakin, baik dia sambung dengan suf bulu atau dengan harir sutra atau dengan khirak, ya semacam percakain gitu, na'amaraqlah khirak. Wahtajju bihadithi Muslim an Jabir, mereka berdalil dengan hadisnya Imam Muslim dari Jabir. Anna Nabiya alaihi salatu wassalam zazara an tasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Lafaz syai'an ini. Bahasa Nabi alaihi salatu wassalam menghardik, ya, atau melarang wanita menyambung na'amaraqlahu rambutnya dengan suatu apapun. Ya. Akhirnya ya, baik rambut asli atau rambut pasangan, warakulah film nggak boleh. Rambut asli atau rambut buatan nggak boleh. Walibitlah marhamakumullah. Waqala Lais ibn Sa'ad, sementara Lais ibn Sa'ad berpendapat annah yumukhtasun bil wasli bisya'ri. Larangan ini dia khususkan menyambung rambut dengan rambut asri yang lain. Wala ba'sa biwaslihi bisufin au khirakin au ghairi dhalik. Dan enggak mengapa, na'amaraqallahu fikum, ya, menyambung rambut dengan bahan yang lain selain rambut asri. Entah, na'amaraqallahu fikum, rambut yang terbuat dari bulu, ya, atau yang terbuat dari ya bahan-bahan yang lain atau dari harir. Bagi laki-laki, bagi perempuan tentunya lama, karena bagi laki-laki harir enggak boleh. Nah, barakallahu. Qali bi tahmuk. Ya, waqala ba'dhum, dan berkata yang lain sebagian mereka, ya juzu fi kulli syai. Ya, boleh dengan apapun menyambung rambut itu, baik dengan rambut ya buatan atau rambut asli, boleh. Wa marwiyun an Aisyah, dan ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, wala yasih anha, tapi ternyata riwayat dari beliau enggak sahih. Khalifatullah marhamakumu. Nah, dan zahirnya ya khani fitnah mukmuk, ketika kita melihat na'amaraqallahu fikum yang semacam ini, yang lebih hati-hati ya yang pertama, na'amaraqallahu fikum, khani fitnah mukmuk. InsyaAllah ya, antum pede dengan apa yang antum ada, padahal antum na'amaraq itu sudah cukup insyaAllah. Khani fitnah mukmuk, jangan barakallahu fikum, sehingga gak perlu harus ya na'amaraqallahu fikum melakukan tindakan yang semacam itu. Sebenarnya ini lah warakulah menyambung rambut. Qadhi fitnah warahmatullah. Ya. Waqal qadhi. Qadhiyat melanjutkannya. Nam ucapannya. Amma rabtul khuyut al-harir al-bal'una wa nahwiha. Ataupun adapun mengikatkan tali. Ya. Baik terbuat dari na'amaraqallahu, dari harir seperti pita gitu ya, pita rambut itu na'amaraqallahu itu ya kalau fitrah yang berwarna-warni dan semisalnya ya, ya pakai bandu ya na'amar taruh di rambutnya ya kalau fitrah mukmin na'amaraqallahu fikum. Nah, Mima layus bisyar, dari perkara yang tidak ada keserupaan sedikit pun dengan rambut, ya. Falaisa menhiyan anu, maka enggak apa-apa. Ya. Pakai nawarakulah, pakai bandu, pakai apa ya nawarakulah fikum yang biasa dipakai di rambut bagi wanita itu. Nih. Hiasan-hiasan semacam itu enggak apa-apa nawarakulah fikum. Lianna laisa biwasrin. Dikarenakan itu tidak termasuk makna wasl. Menyambung. Ya. Wala makna li maksudin minal wasli. Wa innama huwa litajammul litajmil tahsin. Itu hanya sekedar untuk tajmil dan tahsin saja. Nawarakallahu falabas. Naqari bin rahmanakum. Inta kalamul qadhi nawarakallahu fikum. Demikian nawarakallahu fikum ucapan al-qadhi Iyad berkaitan dengan al-wasl. Jadi kalau nawarakallahu fikum berkaitan dengan wasl, nam bisyari dengan rambut asli na'amurakallahu fikum, maka kebanyakan para ulama enggak boleh. Enggak boleh. Khadibitullah ma'amurakum ucapan barakallahu fikum. Ya. Sementara yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya boleh menyambung dengan sesuatu apapun, walaupun dengan rambut asli, ya, maka riwayatnya enggak sah. Khadibitullah ma'amurakum ucapan barakallahu fikum. Ikhwali fiddin rahimakumullah wa jami'an barakallahu, sehingga yang tepat ya. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Walaupun dengan rambut sinai, rambut barakallahu fikum buatan juga masuk dalam bab ini. Enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Ikhwali fiddin rahimakumullah wa jami'an barakallahu fikum. Anda bisa lihat di syarah beliau. Ya. Fathul Jawil Ikram berkaitan dengan perkara ini. Ikhwali fiddin rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, tahrimul wasl. Haramnya na'amurakallahu fikum al-wasl. Tato. Wa anna fa'ilahu wal maf'ula bihi mal'unan. Dan pelaku, demikian pula objeknya, kedua-duanya dilaknat di dalam syariat. Wal la'nu la yuraddifu illa 'ala man fa'ala kabiratan min kaba'irid dzunub. Sementara laknat itu tidak mungkin diberikan kecuali kepada orang yang melakukan dosa besar. Qala bi rahmanir rahim. Dinukil kalam dari Syekh Ahmad Ibn Muhammad Al-Assaf di kitab Al-Halal Haram oleh Syekh Al-Fassam. Wa min az-zinati wasmul abdani. Dan termasuk perhias adalah mentato badan. Washul asnani, dan mengikir gigi. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasim wal mustawsimah wal washirah. Sementara Nabi alaihi wasallam sungguh telah melaknat orang yang mentato dan minta ditato, demikian pula orang yang mengikir giginya. Rawi Muslim. Hadithnya makmum. Kata beliau, wa ammal washu fa fi tashwihunil wajh wal yadain. Adapun amarakallahu fikum tato, itu sebuah amalan yang bisa membuat memperburuk wajah dan tangan. Nih, kamu gambari opofisim antum anggap indah, itu justru akan na'amurakallahu fikum memperjelek. Jadi apa yang sudah di apa yang sudah ada itu sudah bagus sekali na'amurakallahu fikum. Nih, justru yang kamu anggap indah dengan tato, yang kamu dengannya berhias dengannya, itu tidak akan justru memperindah. Na'amurakallahu fikum. Awal mungkin seneng na'amurakallahu fikum. Ya, 2 hari, 3 hari. Ya, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bosan. Ya, kamu sendiri ketika ngajar, lo kok jelek sekali baca saya ya. Namarakulah, lihat tangan bunteng-bunteng, namarakulah. Kok jelek sekali tangan saya. Lihat badanmu juga, namarakulah. Ya, penuh dengan tato, jelek sekali badan saya. Itu yang lebih tambah para mukmin para kalafik. Apalagi orang lain, para kalafik yang melihatnya. Ya, dan kebanyakan yang para kalafik orang yang bertato itu, ya, konotasinya jelek. Ya, kalau Jepang, Yakuza itu yang berkata, ya, bertato ya, para kalafik. Ya, kalau lebih tambah mukmin. Nah, untuk belamendari. Ma'ruf seperti itu. Kali fit dah mana buk mencari para kelab. Hada min al-nas min yattakhidhu minhu suwaran. Dan di antara manusia ada yang ya membikin gambar pada tatonya 5 budatim untuk yang disembah. Wasya'irim dan syiar-syiar mereka. Wahadatan mustaqbahah jiddan. Dan menjadikan amurakulahfikum kebiasaan yang sangat-sangat buruk. Amurakulahfikum. Ya khalifitlah mukmu. Kama nara fi ayyamina ba'dan nasara yarsamuna salib ala aitihim musudurihim. Sebagaimana kita melihat amurakulah di masa kita sekarang ini. Sebagian orang-orang Nasara itu menggambar salib. Ya. Di tangan-tangan mereka, di dada mereka, na'amaraqlaw. Ya kalau dengan tato. Ya kalau fitnah haramuk misal baraqlaw. Ya. Dan ternyata na'amaraqlawikum orang-orang yang mengaku muslim pun enggak ketinggalan melakukan semacam itu. Sekali lagi, kalau nah, tujuan antum berhias, maka berhias dengan cara yang semacam ini tidak diperkenankan secara syariah. Ini yang pertama. Yang kedua, na'amurakum. Kalau tujuannya antum berhias, maka antum salah alamat. Ya. Salah alamat. Khalifitlah makmu. Justru tidak akan membuat kamu semakin bagus, tapi sebaliknya, semakin jelek. Dan terkhusus bagi para wanita, khalifitlah makmu. Kalian memang di ya, tuntut untuk berhias. Na'amurakum. Tapi kalau antum berhias dengan kalian berhias dengan perkara ini, ya, yang pertama kita katakan itu enggak boleh. Dan yang kedua, na'amurakulah, tidak akan semakin bercantik diri antum, diri kalian. Ya kan fitnah marah mukmin barakallahu fik. Nah, dinukil oleh Asy'alu Basra, ucapannya Al-Alusi dalam kitabnya Bulughul Arif. Innal wasma madhabun batirun wa adatan mustaqfahatun jidda. Bertato itu adalah madhab yang batil. Dan kebiasaan yang sangat jelek. Qalimitlah makmur. Bahkan di sebagian kelompok, suku, kabilah, na'amaraqlafikum. Menjadikan tato itu sebagai apa? Sebagai sesuatu. Nih ritual mereka na'amaraqlaw. Nih bahkan yang kami fitnah na'amaraqlaw menjadikan tato sebagai tanda pengenal na'amaraqlaw untuk apa? Untuk na'amaraqlawikum untuk mengenali oh ini dari kabilah kita, ini dari kelompok kita atas semacam itu, ya kan? Ya kami fitnah na'amaraqlaw maka tetap tidak diperkenankan meskipun mereka berdalih. Yeah. Dengan na'amaraqlawikum mentato hewan-hewan mereka untuk dikenali. Yeah. Jadi mereka mentato na'amaraqlawikum unta mereka tok, kuda mereka tok, gitu ya na'amaraqlawikum supaya mudah dikenali. Na'amaraqlawikum. Yeah. Berdalih dengan itu, mereka pun mentato anggota kabilanya supaya mudah dikenali. Apakah semacam ini boleh? Enggak boleh. Ya. Dikarenakan yang konflik entah mengemusian para kalafikum hewan dengan manusia beda. Hewan hilang, ya, nggak iso takoni. Eh, nama ditanya kemana kamu gitu, nama orang kalau kamu punyanya siapa? Gak bisa, ya nggak? Ya kambing misalnya nama orang kalau ucul kemana gitu nama orang kalau ya orang yang menemukan nggak bisa tanya, kamu punyanya siapa? Ya nggak? Atau namoro kelafikum kuda misalnya atau unta misalnya kamu punyanya siapa ya nggak akan ngaku kamu tanya sampai elek nggak akan ngaku nama mereka nggak bisa bicara namoro kelafikum ya sehingga ilahnya sangat sangat jauh namoro kelafikum kemudian namoro kelafikum beri apa mengambil apa istilahnya namoro kelaf alasan dengan itu kemudian menato anggotanya supaya bisa dikenali nah, kalau manusia namoro kelafikum bisa bicara. Eh, kamu dari kabilah mana? Oh, saya dari kabilah fulan, fulan, oh. Ya, oh, situ loh rumahnya kamu. Kan bisa. Sehingga agak perlu na'am barakallahu fiik. Kan itu ya. Ya, kali fitnah. Walaupun dengan alasan seperti itu, tidak boleh. Na'am barakallahu fiik. Ya. Mentato. Ya, kali fitnah. Al-Muhim. Na'am. Korelasi hadis ini dengan bab sangat tepat sekali. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya tidak diperkenankan kita, nah, barakallahu fikum. Meskipun di dalam hidup rumah tangga itu harus ada yang namanya berhias. Maka termasuk berhias dengan cara yang diharamkan adalah berhias dengan menyambung rambut. Atau dengan, nah, barakallahu fikum, mentatu. Difahami ya? Ya, kalau ditambah barakallahu. Sehingga hukum asalnya berhias dengan apa saja monggo na barakallahu fikum termasuk menyemir rambut nanti akan di itu akan di apa dibahas terkait dengan menyemir rambut ya na barakallahu fikum kalau ribet bah barakallahu fikum barakallahu fikum mengecat rambut silakan antum cat dengan warna apa saja na barakallahu fikum mau warna nya merah ya hingga kuning ya monggo barakallahu fikum ya asal jangan warna hitam dan ikhwanifin jangan kau mengecat rambutmu sehingga barakallahu fikum engkau akan nanti orang melihat wah ini kayak orang fasik jangan kan itu ya ada ketentuannya barakallahu fikum baiklah ikhwanifin hukum asalnya boleh mau pakai hina monggo mau pakai barakallahu fikum semir sintetis monggo ya. Ya, asal tidak sampai membahayakan. Kan gitu ya. Ya kan ini entah ada mas. Allah Alam besok. Aduh. Nah ini. Nawara kelawikum. Ya kan ini entah makmumah. Dibacakan. Kayaknya itu sih. Vulgar banget sih ini nih. Pertanyaannya. Sekarang saya bisa jabri ya nama orang kelab Masyaallah. Nah, barakallahu fiik. Terkait dengan pemakaian cincin yang anak tahu nah barakallahu diperkenankan jari kelingking dan jari manis nah barakallahu fiik. Ya, jari kelingking dan jari manis nah barakallahu fiik. Untuk nah barakallahu fiikum jari tengah dan jari telunjuk nah barakallahu fiikum dimakruhkan. Sehingga ya, asal nah barakallahu fiikum kalau harus pakai nah barakallahu bagi para lelaki nah barakallahu untuk tidak makainya kecuali pada hal yang diperkenankan saja. Ya, wallahu alam bisawab. Adapun untuk ibu jari yang hukumnya disebutkan di sini haram, ana enggak tahu. Ya. Wallahu alam bisawab, coba nanti dicari lagi nah. Bro. Apa hukum tato temporer? Kalau kita ngomong tato apa? ahwali bitrahmakumullah. Tato temporan amorokulaf yang sudah tahun amorokulaf itu menggunakan bahan yang menutupi kulit. Ya, menutupi kulit. Kalau bahannya seperti itu, nah amorokulafikum nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau lebih tidak marah, karena apa? Apalagi di tempat-tempat yang dia lampu untuk dengannya. Ya, maka nah amorokulaf bisa menghalangi masuknya air pada bagian-bagian yang wajib untuk terkena air dalam berwudu. Atau di bagian badan, misalnya antum na'amarakullahu fikum mandi besar na'amarakullahu fikum dalam keadaan antum pakai tato tempor semacam ini ya, yang bahannya itu bisa menutup kulit, maka bisa menjadikan na'amarakullahu fikum hal itu menghalangi sampainya air pada kulit ya, seperti pitek cap kuku. Nah, itu enggak boleh. Karena ilahnya na'amarakullahu fikum itu bisa menutupi kuku. Nih, sehingga ketika na'amarakullahu fikum berwudu, itu kuku enggak terkena air. Beda dengan na'amarakullahu fikum khidab pacar. Nih, entah pakai daun atau pakai itu na'amarakullahu fikum ya, enggak sampai na'amarakullahu fikum jadi kan kulit itu tertutup dengannya. Na'amarakullahu seperti na'amarakullahu fikum yang biasa dipakai sama ya akhwat-akhwat ya, itu enggak. Tapi kalau na'amarakullahu fikum tato temporer yang sifatnya dengan hina qaribit rahmakum ya, maka kita lihat na'amarakullahu fikum apakah semacam itu bisa menyerupai masuk dalam keserupaan dengan orang-orang fasik atau tidak. Tapi asal enggak usah lah na'amarakullahu fikum. Ya. Kalau wanita na'amarakullahu pakai hijab lah pas. Wallahu a'lam bishawab. Pakai cincin dengan warna keemasan selain bukan apa, kalau itu bukan emas labas, yang dilarang adalah na'amarakullahu fikum banyak emas. Na'amarakullahu fikum mau pakai warna keemasan, mau pakai warna perak ya, hijau merah labas, selama bukan apa, bukan na'amarakullahu fikum emas dan bukan sepuhan emas. Nah, barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Yo, nanam rambut. Dia caranya nanam rambut. Ya, gundul gitu ya. Kemudian dikasih bibit rambut gitu. Ana enggak paham. Nanam rambut memang ada. Wallahu a'lam bishawab. Oh enggak, na'amarakullahu make lensa mata. Nih. Kalau kacamata, ya na'amarakullahu. Lah bahasa na'amarakullahu itu alat bantu. Make lensa mata dimasukkan ke dalam mata gitu. Insyaallah enggak Mas. Enggak termasuk, bukan termasuk apa? Taghyir khalqillah. Kecuali na'amarakullahu fikum bola mata antum, na'amarakullahu fikum antum operasi yang jadi warnanya hitam jadi warna biru gitu ya. Itu termasuk apa taghyir khalqillah. Nah, warakallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, warakallah fikum. Khalif bin Rahmakumullah. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah khilafiyah? Na'amarakullahu fikum. Yang pertama, ya. Kita na'amarakullahu fikum ketika kita punya usul dalam hal semacam itu, misalnya na'amarakullahu fikum usul kita na'amarakullahu sebagai usul ahli hadis ya, na'amarakullahu. Maka kita na'amarakullahu fikum ya, cocokkan khilafiyah itu bagaimana usul kita. Mana yang lebih cocok dengan usul kita kan itu ya. Dan diwanti-wanti oleh para ulama untuk punya sikap tatabbu'ur rukhos. Ini hawa nafsu. Nawarakulab. Ya, tetap purus. Ya, sehingga ketika kita sudah punya usul, ya, nawarakulab. Kita konsekuen di situ. Misalnya kita usul ahli hadis, misalnya. Dalam bab fikih. Ya, sesuai dengan hadis yang nawarakulab, yang sahih, yang ya, dari permasalahan itu, yang cocok dengan itu, maka kita ambil secara konsekuen. Jangan sampai kita punya sikap tetap purus tadi. Itu yang dicela oleh para ulama. Allah Alam Bishawab. Apakah boleh bagi wanita yang tidak beruban mewarnai rambutnya? Nih, kalau dibintah makmumah, kalau masih dalam kerangka namara kelafikum, nam tazin, insya Allah tidak masalah. Namara kelafikum. Yeah. Diwarnai pakai namara kelafikum merah biasanya ya, namara kelafikum. Atau namara kelafikum pakai warna yang lain, yang semakin perindah labas insya Allah. Ya. Khalifitullah maramakmu. Jadi terkait dengan amara kelafikmu Allah ala biswab. Gak bolehnya amara kelafikum memakai warna hitam. Ya. Untuk semer. Menyemer. Itu amara kelafikum bagi seorang yang amara kelafikum nyemer. Apa ubannya ya nawarakulaf, dia sudah berubah nawarakulafikum, kemudian dia semir pakai warna hitam ya, yeah. Kalau dibitlah makmum karena ilahnya nawarakulafikum ada unsur hidak tadi menipu, kalau dibitlah makmum Allah alam besok. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.